itu ditepuk balsem. Ada tesem Jones, madewe kan gak teteg. Jones? Jones siapa? Jones. Makai ga, jari kita ga. Mop on, jari bocah zaman sepiin makanan. Amber aja galong bay, galong bay. Ibu sih rasem, semenjak putus si Muntul, bocelana pula kasih pada wani marahin kita. Mengapa ya sem ya? Kan kita harus ngomong, makai ga. Mop on, amber aja galong. Kayak kita kan seneng, dua demenan. Kita aja pengen sem, kita tuh kayak kayak ngidam banget pengen duduk demenan tuh. Ai, jadi si Rabu judulnya lagi ngidam demenan sem. Sem, main melu beli, kita pengen jalan-jalan si Rabu demenan kita. Udah sih, jomblo, jadi beli bisa melu jalan-jalan pakai galuh demenan. Cek kasem, aja ngomong konon, bar. Sekarang lagi Jones, mana-mana ngomong konon. Bosen. Dah, kita mau pergi dulu yuk. Dadah warsem, pengen nitip apa sem? Nitip jus sem. Jus pernuk wa ira.